Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gadung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan lalu, nama Allah yang kita bahas adalah Al-Muhit. Apa terjemahannya? Yang Maha Meliputi. Apanya? Hah? Berapa poin? 5 poin. 1. Hah? Kekuasaannya. 2. Ilmunya. 3. Kekuatannya. 4. Rahmatnya. 5. Kehendaknya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang buah manis mengimani nama Allah Al-Muhit. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 66. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Nasir Al-Julayl hafizahullahu taala min atharil imani bihadzal ismil karim. Awalan al-khawfu min Allah azza wa jalla والحياء منه ومراقبته سبحانه في كل خطرة ولفظة ولحظة وخطوة لأن علمه سبحانه محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء دقى أو جل خفي أو ظهر. نعم. Buah yang pertama, beliau membawakan 3 buah. Tentunya bukan cuma 3 saja. Akan tetapi di antara buah-buah yang paling menonjol yang akan kita petik ketika kita mengimani nama Allah Al-Muhit, satu, semakin tumbuh perasaan takut, malu, dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang pertama? Semakin tumbuh perasaan takut, terus malu, dan diawasi oleh Allah. Kita ulangi. Apa yang pertama? Semakin tumbuh perasaan takut, malu, dan diawasi oleh Allah. Berarti berapa poin? Berapa? 3. Takut, malu, merasa diawasi. Jadi dengan kita meyakini nama Allah Al-Muhit yang Maha Meliputi, maka akan muncul, akan tumbuh di dalam hati kita 3 ibadah. Yang pertama, ibadah berupa perasaan takut. Takut kepada siapa? Allah. Berarti takut ibadah nggih? Takut ibadah? Hah? Tergantung. Maksudnya kepriwe? Lewat kuburan wedi kowe. Itu ibadah bukan? Bukan. Itu namanya kecing. Banyak orang takut kepada benda mati, tapi enggak takut kepada yang maha hidup. Betul? Betul. Karo keris wedi, padahal keris benda mati. Tapi kan bisa ngaduk dewek. Bisa ngaduk dewek. Oke. Jenengan enggak takut kepada yang mendirikan, ya bukan berdiri, mendirikan alam semesta ini, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Satu, ibadah takut. Takut kepada siapa? Allah. Terus malu. Malu kepada siapa? Allah. Ada orang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Dan kadang-kadang malunya kepada manusia juga enggak benar. Orang ngaji, izin. Izin kenapa sih? Ya, jadi kewenangan. Kewenangan kepriwe, anu wis kaji, anu bisa ngaji. Ada enggak orang gelarnya haji, tapi belum bisa baca Al-Quran? Hah? Ada. Jadi pas kumpulan bisa maca Latin. Bukan apa-apa Ustaz maca Latin. Masalah atau tidak? Ada masalah. Kapan? Ketika salah baca. Huruf-huruf Arab itu, beberapa huruf, bahkan banyak huruf itu susah dicarikan apanya? Ejaannya dalam bahasa Indonesia. Contoh yang paling gampang napa? Kancane sod napa? Dod. Coba kalau di bahasa Indonesia itu transliterasinya apa? D L O. Apa macamnya itu? Itu loh. Kalau dia enggak belajar membaca Al-Quran dengan benar, cuma mengandalkan apa? Latin. Kan repot baca Al-Fatihah. Kepriwe jajaran kok? Ayo. Apa bacanya waladdallin? Enggak. Macanya boleh? Jajar waladdallin sih apa? Dallin jajar. Ya. Isin. Jadi kewenangan. Biasanya mimpin donga. Ternyata enggak bisa ngaji. Ini malu yang enggak benar. Harusnya jenengan tuh malu karena enggak belajar. Malu kepada Allah. Takut, malu, terus apa? Merasa diawasi. Yang diistilahkan dengan muraqabah. Awalan yang pertama kata beliau, al-khawfu minallahi azza wa jalla wal haya'u minhu wa muraqabatuhu subhanahu. Buah manis yang pertama, kata penulis, akan muncul perasaan takut kepada Allah, wal haya'u minhu, merasa malu kepada Allah, wa muraqabatuhu subhanah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Fi kulli khatratin, dalam setiap sesuatu yang terlintas. Ya, jangankan melakukan, baru napa? Terlintas pikiran yang enggak baik. Terlintas rencana yang tidak baik. Ya. Contoh, masuk masjid. Masuk masjid bareng sama temennya. Masuk masjid bareng. Nyopot sandal bareng. Nyopot apa? Sandal bareng. Enggak sengaja ngelihat, sandalnya apik temen. Lanjong kok arep balik asik lah. Arep ngapa beli gasing? Pengen ganti sandal. Baru apa? Terlintas khotrah, baru terpikir. Itu sudah malu. Apalagi melakukan, baru kepikir malu. Karena dia yakin dengan nama Allah Al-Muhit, Maha meliputi ilmunya. Allah melihat, mengetahui apapun yang terlintas di benak kita. Khatratin wa lafzatin. Lafzah itu apa? Ucapan. Jadi malu ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang gak disukai sama Allah Azza wa Jalla. Malu. Ya. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia apa? Maya. Jadi jangan dipikir kalau jenengan di dunia maya pakai anonim. Ya, anonim itu berarti namanya enggak diketahui. Atau jenengan pakai namanya orang lain. Terus bebas ngapain? Komen semaunya, kata-kata yang dikeluarkan, yang dituliskan. Itu kata-kata yang tidak baik. Jenengan pikir orang enggak tahu? Ketika dia meyakini bahwa Allah Al-Muhit, maka dia akan hati-hati setiap akan mengucapkan sesuatu atau menuliskan sesuatu. Terus apa lagi kata beliau? Walahzatin, di dalam setiap saat. Di dalam setiap saat, setiap detik, setiap menit dia akan melakukan apapun, dia selalu ingat, oh Allah itu Al-Muhit. Kemudian wa khatwatin, dan setiap langkah yang dia ayunkan, dia akan ayunkan langkah itu ke tempat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya masjid, atau dia akan melangkah ke tempat sing remeng-remeng. Nah, paham bok remeng-remeng? Itu kuburan remeng-remeng. Ya. Tempat yang dibungkus karaoke, tapi jane nang kono ana apa? Macem-macem e. Ya. Diharap nyanyi apa nyari panduan yang memandu nyanyi gitu loh. Itu dia mau melangkah itu dia. Astagfirullah. So, gimana Ustaz biar tutup? Ya ora sang ana. Ben tutup rasa ngono. Kuwi cara sing paling manjur. Kecuali kalau jenengan pejabat. Kalau jenengan pejabat, maka pakai apa? Tanda tangan. Udah itu pejabat. Bagaimana membangkrutkan tempat-tempat maksiat dengan tidak datang ke sana? Ya tapi kan aku teka, kancaku teka, kancaku, aku rata teka, kancaku teka. Ya kancane di nasihati. Ya seandainya kita nih, semuanya dari kita peduli dengan orang-orang yang dekat dengan kita, kakak kita, adik kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, selalu menasihati mereka dalam kebaikan. Ketika mereka pengin kita nasihati, insya Allah tempat-tempat itu akan bangkrut. Itu semua tuturan apa? Ya betul jahe. Mumet temen sih. Emang enggak ada minuman lain selain apa? Minuman keras apa? Ya. Kemudian apa kata beliau? Li'anna ilmahu subhanahu muhitun bikulli syai'. Karena kenapa kita muncul rasa takut? Kemudian apa tadi? Rasa malu, terus merasa diawasi, li'anna ilmahu, karena ilmunya Allah muhitun bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Artinya Allah itu tahu segala sesuatu. Maka kita merasa malu. Yeah. Kemudian kata beliau, daqa au jalla. Entah sesuatu itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang apa? Kecil, au jalla, atau sesuatu yang besar. Ya. Yang kecil aja Allah tahu, apalagi yang besar. Au khafiya au jalla. Sesuatu yang khafiya au dhahara. Sesuatu yang enggak kelihatan atau sesuatu yang kelihatan. Ya, sesuatu yang enggak kelihatan dia contohnya isi hati. Ya, sesuatu yang kelihatan ya contohnya mendem. Ya. Mendem di mana? Ya di mana aja, ya kelihatan orang kelihatan oh ini lagi mendem ya. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sehingga muncul di dalam hati kita perasaan takut, malu dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah buah yang pertama. Lanjut. Thaniyan al-bu'du an zulmil ibadi wal i'tida'i 'alaihim. Dzalika bi anna Allah Azza wa Jalla qad ahatat قدرته بكل شيء فلا يفوته أو يعجزه شيء فتذكر أن هذه القدرة المحيطة تمنع الأبداء من الاغترار بقدرته على الناس وظلمهم لأن قدرة الله عز وجل فوق قدرته وهو القاهر الذي أحاط قهره بكل شيء وما من دابة إلا هو سبحانه akhidun binasiyatiha. Buah yang kedua, ketika kita mengimani nama Allah Al-Muhit, berusaha menghindari perbuatan zalim kepada sesama. Kenapa? Berusaha menghindari perbuatan zalim kepada siapa? Kepada sesama. Apa Ustaz hubungannya Ustaz dengan nama Al-Muhit? Bukankah salah satu makna al-muhit adalah yang maha meliputi apanya? Kekuasaannya, kekuatannya. Berarti yang paling kuasa siapa? Allah. Yang paling kuat siapa? Allah. Saya tanya sama jenengan. Biasanya orang yang berbuat zalim itu orang yang merasa kuat atau yang merasa lemah? Kuat. Biasanya yang berbuat zalim itu orang yang merasa punya kekuasaan atau yang tidak punya kekuasaan? Yang punya kekuasaan. Bagaimana supaya bisa ngerem? Ingat, kamu punya kekuatan. Di atas kekuatanmu ada kekuatan Allah. Ketika berbuat zalim karena merasa punya kekuasaan, ingat, di atas kekuasaanmu ada kekuasaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ustaz, aku sih udah pejabat Ustaz. Baik, Anda bukan pejabat. Apakah artinya Anda tidak punya kekuasaan? Punya atau tidak? Punya. Kekuasaan apa? Bapak kepada anaknya. Kekuasaan apa lagi? Istri, suami. Kekuasaan suami kepada siapa? Kepada istri. Kekuasaan guru kepada siapa? Murid. Kekuasaan atasan kepada bawahannya. Kekuasaan majikan kepada? Kepada pembantunya. Kekuasaan sopir kepada siapa? Kenaik apa penumpang? Ya dua-duanya. Ya, mentang-mentang sopir boleh gawa mobil apa? Sekarang Yesus menang. Anda itu punya kekuasaan. Jangan berbuat semena-mena. Ya. Karena di atas kekuasaanmu ada kekuasaan yang lebih tinggi. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Apa kata penulis? Thanian, buah yang kedua, al-bu'du, berusaha menjauhi. Berusaha apa? Menjauhi. Apa yang dijauhi? An zulmil ibad. Berusaha menjauhi perbuatan zalim kepada sesama hambanya Allah. Sesama hambanya Allah. Kucing hambanya Allah atau bukan? Masuk apa enggak berarti? Masuk. Ya. Jangan mentang-mentang jenengan lebih besar dari kucing, terus semena-mena kepada apa? Kucing. Ya. Apalagi kepada anak. Ya. Apalagi kepada anak. Anak kan levelnya lebih tinggi dari kucing. Andzulmil ibad, hati-hati dari perbuatan zalim kepada sesama, wali'tida'i alaihim, dan menyakiti mereka. Sehingga seorang mukmin itu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Itu ciri-cirinya nopo mukmin. Jadi mau melakukan sesuatu mikir dulu. Mau ngomong sesuatu mikir dulu, itu mukmin. Nek munafik? Nek munafik napa? Ngomong dhisik nembe mikir. Munafik itu berbuat sesuatu baru mikir. Berarti lebih dulu omongannya daripada napa? Pikirannya. Kalau orang yang beriman, sebelum dia mengucapkan sesuatu, walaupun itu kepada orang yang berada di bawahnya sekalipun. Suami kepada siapa? Istri. Bapak kepada anak. Bos kepada bawahan. Komandan kepada prajurit. Ustadz kepada jamaah. Guru kepada murid. Dosen kepada mahasiswa. Sebelum ngomong sesuatu kepada orang lain, maka dia akan berpikir terlebih dahulu, apakah ucapan yang saya omongkan ini menyakiti dia atau tidak. Gak mentang-mentang, oh saya kan dosen, ya saya bisa apa? Kasih nilai. Semau saya. Macam-macam mahasiswa nih, tinggal dikasih C. Benora, munggah, ngono sih kapok. Ya. Ya. Belum tahu ya, dosen. Dosen. Dosen. Apa artinya? Kata orang ya, kata orang. Gimbuh bener mbuh orang. Ngomongnya sekerdus, gajinya sesen. Jere. Oh kebalik ya. Tapi enggak juga sih. Ya ada juga yang kayak gitu. Jadi sebelum ngomong dia pikirkan. Apakah menyakitkan atau tidak. Kepada orang yang kita ajak ngomong. Kemudian apa kata beliau? Dzalika bi anna Allah qad ahatat qudratuhu bi kulli syai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya sudah meliputi segala sesuatu. Di atas segala sesuatu. Fala yafutuhu au yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah azza wa jalla. Semua bisa dilakukan oleh Allah. Fatadzakkar, maka ingatlah. Anna hadhihi al-qudrata al-muhitata tamna'u al-'abda min al-ightirari bi qudratihi 'ala an-nasi wa dhulmihim. Ketika kita ingat betapa tidak terbatasnya kemampuan Allah, betapa kemampuan Allah tanpa batas, maka ingatlah itu sehingga kita menghindari perbuatan zalim kepada orang lain. Pernah kejadian dalam Sahih Muslim, seorang sahabat yang biasa dipanggil dengan panggilan Abu Mas'ud. Sinten? Abu Mas'ud. Bukan siapa? Ibnu Mas'ud. Ini dua orang yang berbeda. Yang satu Ibnu Mas'ud, yang satu apa? Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Badri, beliau bercerita, "Kuntu adribu gulaman li bisaut." Pada suatu hari, karena mungkin terpancing emosi, kata Abu Mas'ud, "Saya pukuli budak saya bisaut." Bisaut itu apa? Cemeti. Pecut. Ya. Saya pukuli pembantu saya dengan apa? Dengan pecut. Fasami'tu sautan min khalfi. Ketika saya sedang mukuli pembantu saya itu, tahu-tahu saya dengar suara dari belakang. Suaranya dari mana? Dari belakang. Apa bunyi suara itu? I'lam Aba Mas'ud. Abu Mas'ud, emut. Ingat Abu Mas'ud. Kata Abu Mas'ud, saya ini enggak paham itu suaranya siapa. Kenapa enggak paham? Saking emosinya. Saking emosinya saya saat itu, saya enggak ngerti ini suaranya siapa. Falamma dana, ketika orang yang ngomong itu semakin dekat, saya baru ngeh. Ternyata orang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan sama Nabi mukuli pembantu. Isin ora? Sikeke bela, jenengan lagi ngebuke anake kewenangan nang ustaz pripun? Isin ora? Pol. Ya. Apalagi ketahuan sama Rasulullah SAW. Ustaz kan enggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Rasul kan level lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada ustaz. Wong kita ketahuan ustaz aja lagi melakukan hal yang tidak terpuji. Ya, padahal bareng ngaji. Ya. Ketahuan sama ustaz, malu, apalagi ketahuan sama Rasul SAW. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus mengulang-ulang ucapannya. Apa tadi ucapannya? Abu Mas'ud, ingat. Nek cewek apa? Nyebut. Yeah. Abu Mas'ud, ingat. Yeah. Diulangi lagi sama Nabi SAW. Abu Mas'ud, ingat. Yeah. Begitu sadar bahwa yang lagi negur dia adalah Rasulullah SAW. Fa'alqaitu as-saut min yadi. Maka aku lepaskan. Aku lemparkan apa tadi? Cemeti itu dari tanganku. Ternyata Nabi SAW belum selesai kasih nasihatnya. Itu tadi baru apa? Baru prolog. Baru mukaddimah. Ya, baru mukaddimah. I'lam Aba Mas'ud. Ingat Abu Mas'ud. Innallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam. Wahai Abu Mas'ud, ingat. Kuasa Allah untuk menghukummu itu lebih besar dibandingkan kuasamu untuk menghukum pembantu. Kita ulangi. Apa kata Nabi SAW? Kuasa Allah untuk menghukummu itu lebih besar daripada kuasamu untuk menghukum pembantu. Ini bukan berlaku hanya kepada pembantu. Termasuk juga kepada siapa? Istri kita. Sing senenge bojo sing senenge apa? Plak-plak. Allah Maha Kuasa untuk membalas perbuatanmu yang kamu lakukan kepada istrimu. Allah bisa membalas dengan balasan yang lebih berat dibandingkan perbuatan yang kamu lakukan kepada istrimu, kepada anakmu, kepada karyawanmu, kepada pembantumu, kepada bawahanmu, kepada muridmu, kepada santrimu. Ingat itu. Jadi sahabat Nabi SAW itu tipenya begitu dinasehati rata-rata langsung apa? Manut. Itu tipe umumnya sahabat kayak gitu. Ini salah satu yang membedakan kita dengan siapa? Sahabat. Salah satu yang membedakan kita dengan sahabat. Kalau kita akeh apa nih? Ngeyel. Akeh apa? Ngeyel, ngeles, kakeyan alasan. Uduh kaya gue maksudnya. Terus garing aku salah. Gitu. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Begitu mendengar nasihat Nabi SAW diingatkan tentang kuasa Allah. Maka beliau pun mengatakan, La adribu mamlukan ba'dahu abada. Sejak detik itu, detik dinasihati sama siapa? Rasulullah SAW. Sampai aku meninggal dunia, aku tidak pernah lagi memukul budakku. Langsung memperbaiki diri. Itulah tipenya seorang mukmin. Jadi tipenya seorang mukmin begitu menasehati, begitu dinasehati, berusaha untuk mengamalkan nasihat tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Sampai kapan? Sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin itu bukan orang yang pernah berbuat salah. Tidak mungkin, namanya juga manusia. Mukmin itu adalah orang yang bila berbuat salah cepat memperbaiki diri. Itu mukmin. Ya. Jadi nek tiba mengkalen cepat apa? Menyat, mentas. Udumala ngelangi. Ya. Jadi kalau orang jatuh ke comberan itu cepat bangkit, bukan malah nyelem di mana? Di comberan. Ya. Contohnya ini, tuku nomor. Tuku apa? Nomor. Ketahuan sama Ustaz. Loh, Mas, mbok jenengan sing wingi ngaji kae nang Mandarul? Nggih, Ustaz. Dene toko nomor. Lah, Ustaz wis kadung lah. Tobat Ustaz, men. Harusnya kayak gitu. Ya, tobat Ustaz. Harus memperbaiki diri. Ya. Bukan malah melanjut. Benar gitu, tobat, benar. Diumumkan menang. Alhamdulillah. Loh. Alhamdulillah oleh duit judi alhamdulillah. Ya. Ini adalah yang berapa? Yang kedua. Baik, lanjut. Salisan innal imana bi ihatati qudratihi subhanahu wa qahrihi likulli syai'in تثمر في القلب الاستهانة بقوة المخلوق من الأعداء الكفرة والمنافقين بعد الأخذ بأسباب المدافعة لشرهم لأن الله عز وجل محيط بهم وقاهر لهم وإذا حصلت التقوى والصبر من المؤمنين فلن يضرهم كيد الكائدين لأن الله عز وجل بما يعملون ويكيدون محيط قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Yang ketiga, tidak gampang gentar terhadap musuh. Apa yang ketiga? Tidak gampang gentar. Gentar siapa? Takut. Tidak gampang takut terhadap siapa? Musuh. Ya. Kenapa Ustaz? Apa hubungannya sama nama Allah Al-Muhit? Hubungannya Al-Muhit itu maha meliputi kekuatannya. Maha meliputi kekuasaannya. Maha meliputi perlindungannya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, tidak usah takut kepada musuh-musuh yang tidak suka dengan kita. Ya. Ustaz, apa orang soleh dimusuhi? Orang soleh dimusuhi? Sama siapa? Sama yang gak soleh. Kenapa sih Ustaz? Ya mau ngomongi masalah aja menganah kayak orang bener kayak aja mendem dengan kan sing duwe kan jengkel, gak suka. Maka orang yang berbuat baik, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, akan berhadapan dengan orang-orang yang gak suka. Bagaimana cara menghadapi mereka, Ustaz? Caranya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi dibacakan, surat Ali Imran ayat 120. Surat apa? Ali Imran 120. Wa in tasbiru. Kalau kalian sabar, watattaqu dan bertakwa. Jadi menghadapi ya ujian ketika kita berpegang dengan kebenaran, ketika kita menyuarakan kebenaran supaya kita bisa tegar menghadapi ujian-ujian itu adalah sabar dan apa? Takwa. Sabar itu artinya apa, Ustaz? Sabar artinya menahan diri. Menahan diri itu maksudnya diam, bukan. Menahan diri itu artinya adalah kita menyuarakan kebenaran. Seandainya kemudian kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan, intimidasi, contoh nih, ya. Entah itu intimidasi di media sosial atau di dunia apa? Nyata. Ya. Contoh intimidasi di media sosial, akunnya dihack. Itu contoh apa? Intimidasi di media sosial. Sabar. Sabar itu maksudnya apa, Ustaz? Berarti setelah itu putus asa. Enggak lagi posting lagi nasihat-nasihat. Oh, enggak. Sabar itu adalah tetap bertahan memperjuangkan kebenaran. Enggak sabar artinya menghadapi seperti itu langsung ngelokro. Apa itu ngelokro bahasa Indonesia ini? Apa? Putus asa. Langsung melempem. Itu namanya enggak sabar. Wa in tasbiru, seandainya kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah. Menggantungkan nasib kita kepada Allah. Melakukan usaha-usaha lahiriah untuk perlindungan diri. Di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia nyata, ya melatih. Sing pinter silat ya melatih apa? Bela diri. Ya. Untuk mempertahankan diri. Kalau di dunia maya, apa perlindungannya? Ya sing ahli, apa namanya? IT. Ya. Berusaha untuk memprotek. Ya. Dengan sekian banyak lapisan proteksi. Ya. Itu perlindungan diri. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintahkan kita untuk melakukan perlindungan diri. Wa in tasbiru wa tattaqu, seandainya kalian memenuhi dua syarat itu, sabar dan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, upaya mereka untuk mencelakakan kalian tidak akan ngefek. Syaratnya apa? Sabar, takwa. Berarti nek ngefek kurang apa? Sabare kurang atau takwane kurang atau kurang loro-lorone. Karena ini janji dari Allah Subhanahu. Kalau kalian sabar, kalian takwa, intimidasi mereka tidak akan ngefek kepada kalian. Kenapa? Innallaha bima ya'maluna muhit. Ya. Nama Allah apa? Al-Muhit. Sesungguhnya Allah Maha meliputi perbuatan mereka semua. Maksudnya apa? Maksudnya kalian akan mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin mereka bisa mencelakakan kalian. Syaratnya apa? Takwa dan sabar. Selesai pembahasan kita tentang nama Allah Al-Muhyid. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan untuk mengkaji nama Allah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.